Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita akan mempelajari bersama sebuah risalah kitab kecil yang berisikan ilmu yang sangat besar. Ilmu yang sangat agung, yang sangat mulia, yang kita butuhkan semua berkaitan dengan pendidikan ataukah tarbiyah anak. Kita ketahui bersama bahwa orang tua dalam mendidik anaknya ada yang ekstrim, berlebihan, melampaui batas. Namun juga ada yang sebaliknya, bermudah-mudahan, menyepelekan, tidak perhatian, sehingga dengan kita mempelajari dan mendengarkan bimbingan, arahan, petuah para alim, para ulama, harapannya kita menjadi mutawasit, pertengahan dalam mendidik, membina dan mentarbiyah putra-putri kita. Kita ketahui bersama bahwa musuh-musuh Islam begitu gencar, begitu solid untuk menghancurkan dan merusak generasi Islam, karena mereka tidak mampu untuk merusak dan memutarbalikkan dan mencampur adukkan syariat agama Islam yang lurus, yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadith, dengan pula ucapan, baca ucapan para ulama, sehingga mereka pun berupaya untuk merusak generasi mudanya, merusak generasi Islam, yang dengan itu tujuan mereka tercapai, harapan mereka terpenuhi, yakni hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat orang-orang Muslim yang tidak faham dengan Islamnya, orang-orang Islam yang tidak mengamalkan syariat agamanya, orang-orang Islam yang condong pada pemikiran orang-orang kafir dan seterusnya. Kita ketahui bersama bahwa bagusnya putra-putri di tengah-tengah masyarakat, bagusnya para pemuda dan pemudi di tengah-tengah masyarakat akan menjadikan bagusnya masyarakat tersebut. Sebuah kitab yang hendak kita pelajari bersama adalah karya Fadilati Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, kalau tidak salah sudah meninggal dunia rahimahullah ta'ala, yang beliau beri judul Nida ilal murabbiyin wal murabbiyat li tawjihil banin wal banat, ajakan, panggilan, seruan untuk para pendidik dari kalangan pria ataupun wanita dalam membina anak didiknya yang laki maupun perempuan. Secara ringkas dan global dari isi kitab ini bisa kita dengarkan dari ringkasan beliau. Yang pertama, Muhimmatul Murabbi An-Najih, pentingnya seorang pendidik pembina yang berhasil, yang sukses. Yang kedua, Syurutul Murabbi An-Najih, syarat-syarat pendidik yang akan sukses, akan berhasil. Yang ketiga, Wadhifatul Muallim, tugas ataukah tanggung jawab seorang pendidik, masuk di sini sang ayah dan ibu, masuk di sini juga pengajar di madrasah. Yang keempat, min wajibatil muallim, kewajiban-kewajiban bagi seorang pendidik. Yang kelima, wasaya nabawiyah muhimmah lil aulad, wasiat-wasiat para nabi yang sangat penting terkait dengan anak-anak. Yang keenam, kaifa qamatid daulah al-islamiyah, bagaimana tegaknya, berdirinya kekuasaan Islam. Yang ketujuh, at-turuqu at-tarbawiyah an-najihah, metode pendidikan yang berhasil, yang sukses. Kedelapan, al-mukafa'at wal-uqubat, imbalan-imbalan dan hukuman-hukuman. Yang ke berapa ini? Yang ke berapa? Delapan. Delapan apa empat? Delapan. Tayyib. Yang kedelapan, al-uqubat at-tarbawiyah al-mufidah, hukuman-hukuman pendidikan yang bermanfaat. Sembilan ya. Tayyib. Yang kesepuluh, ilal muallimat wal mudarrisat, terkhusus untuk para pengajar, pendidik dan mudarrisat, demikian pula guru-guru pengajar di madrasah. Ini 10 pembahasan secara global yang beliau sebutkan dalam kitabnya ini. Beliau juga menyebutkan bahwa risalah ini, kitab ini merupakan bentuk hadiah, sebagai bentuk hadiah dari beliau, bingkisan istimewa. Yang pertama, ilal murabbiyin wal murabbiyat al mas'ulin an tarbiyatil aulad, bingkisan indah untuk pendidik laki-laki maupun pendidik dari kalangan wanita yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak-anak. Pada tempat kita TA, TK, TD, TN. Kalau kelas rumah tangga ya berarti tanggung jawab ayah, ibu. Berikutnya, ilal muallimin wal muallimat alladzina syarrafahumullahu bil ilm. Hadiah yang istimewa untuk para pengajar laki-laki maupun wanita yang Allah Azza wa Jalla muliakan mereka dengan ilmu yang mereka miliki. Yang ketiga, hadiah untuk al-mudarrisin wal-mudarrisat, pengajar laki-laki maupun perempuan, al-muhtammin bi'amri tadris, yang perhatian dengan proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, ilal aba wal ummahat alladzina yunshiduna tarbiyata as-solihah lil auladihim. Bingkisan istimewa untuk ayah dan ibu yang mencarikan metode pendidikan yang baik, yang bagus untuk putra-putri mereka. Berikutnya, ila tullabi wa talibat ar-ragibin fin najahi wal falah wal mustaqbal az-zahir. Kado istimewa untuk para santri dan santriwati yang ingin berhasil dan sukses serta mengharapkan masa depan yang cerah. Berikutnya, ilal banin wal banat alladzina yuriduna sa'adah. Bingkisan yang terbaik untuk anak laki-laki ataupun anak wanita yang mereka ingin bahagia. Terakhir, hadiah dari beliau ilal muslimina jami'an, untuk seluruh kaum muslimin. Uqaddimu lahum hadhir risalah al-mufidah. Aku suguhkan untuk mereka risalah yang semoga berfaedah ini. Kemudian beliau memulai dengan memberikan mukaddimah ataukah pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyebutkan innalhamdulillah ila akhirihi. Langsung kami baca terjemahannya untuk menyingkat waktu. Sesungguhnya pentingnya seorang pendidik itu sangat besar sekali. Amalan mereka termasuk amalan yang paling utama, yang paling mulia jika mereka seriusi. Dan jika mereka mengikhlaskan semata mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan jika mereka mendidik para santri ataupun santriwati dengan pendidikan Islam yang benar. Seorang pendidik, pria maupun wanita, masuk di sini pengajar, putra ataupun putri, al-muallim wal-muallimah, masuk juga di sini ayah dan ibu, demikian juga seluruh siapa saja yang membina, mendidik putra ataupun putri. Ada PAUD dan semisalnya. Seorang pendidik, seorang pengajar, mereka membina generasi muda. Kalau kita di sini membina generasi campuran. Ya, ada yang tua, ada yang muda. Tayyib. Fa'akhlasa fi amalih. Dia pun mengikhlaskan dalam amalannya. Oh, terloncat. Maka wajib bagi seorang pengajar, seorang pembina, untuk betul-betul memperhatikan dalam tarbiyahnya. Dikarenakan bagusnya masyarakat, rusaknya masyarakat tergantung generasi mudanya. Maka jika seorang pengajar telah melaksanakan tugasnya dalam mengajar, mengikhlaskan amalannya karena Allah, dan mengarahkan anak didiknya sesuai dengan arahan yang benar, sesuai dengan bimbingan Islam, akhlak yang benar, pendidikan yang baik, maka santri ataupun santriwatinya bahagia, pengajarnya juga akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sungguh Rasulullah alaihi salatu wasalam telah bersabda kepada putra dari pamannya, yakni Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sungguh demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan, seandainya engkau memberikan hidayah petunjuk, kalau seandainya Allah azza wa jalla memberikan petunjuk kepada seseorang dengan sebab dirimu, sungguh itu lebih baik bagimu dibandingkan humurin na'am, unta-unta yang baik. Kalau sekarang dibandingkan mobil yang paling mewah. Rasulullah alaihi salatu wasalam juga telah bersabda, mu'allimul khair, yang mengajarkan kebaikan akan dimintakan ampun oleh segala sesuatu, segala makhluk, sampai-sampai ikan yang ada di air itu pun memintakan ampun kepadanya. Ini kata beliau sahih, rawahu Tabrani dan yang lainnya. Dan jika seorang pengajar, maksud di sini sang ayah ataupun sang ibu, menelantarkan kewajibannya, mengarahkan santri ataupun santriwatinya, putra ataupun putrinya, pada perkara yang menyimpang, pada sumber-sumber kehancuran, metode-metode yang jelek, maka putra-putrinya, santri ataupun satrinya, santriwatinya celaka, pengajarnya pun akan celaka. Wa kana al-wizru fi 'unuqihi, dosa ada pada pundaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in, masing-masing dari kalian adalah pendidik, penggembala, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kegiatannya ataukah tanggung jawabnya. Kemudian nasihat beliau mengakhiri mukaddimah ini, hendaklah perbaikan dirimu sendiri, wahai pengajar, wahai ayah, wahai ibu, itu didahulukan daripada segala sesuatunya. Jadi beliau mengarahkan, menasihatkan agar masing-masing dari kita, ayah dan ibu, pengajar, putra maupun putri, untuk betul-betul memperhatikan perbaikan diri-diri kita terlebih dahulu. Falhasan 'indal aulad ma fa'alta, karena kebaikan yang dipandang oleh anak-anak itu adalah yang engkau lakukan. Ketika kita melakukan di hadapan mereka, maka itu dipandang baik oleh mereka. Dan jelek, kejelekan di sisi atau di pandangan anak-anak, itu adalah yang kita tinggalkan. Jadi anak-anak akan memandang, kok ayah melakukan, berarti baik. Kok ibu melakukan, berarti baik. Ya, kok pengajar ini meninggalkan, berarti jelek. Itu yang terlintas di benak mereka. Wa in hasuna sulukul murabbi wal muallim wal muallimah wal ab afdalu tarbiyah lahum. Jika bagus tingkah laku perbuatan seorang ayah, seorang ibu, seorang pengajar, baik laki maupun wanita, maka itu sebaik-baik bentuk pendidikan bagi anak didiknya. Dan sungguh aku menulis risalah ini untuk saudara-saudaraku, para pengajar, laki-laki maupun perempuan, untuk saudara-saudaraku, agar mereka mengambil faedah dan manfaat darinya dalam mengamalkan tanggung jawab mereka. Setelah penelitian dalam mengajar yang aku langsungkan selama 40 tahun. Jadi 40 tahun beliau mengajar sambil meneliti seperti apa bentuk tarbiyah yang baik, yang akan sukses dan seterusnya. liya'rifu kaifa yakunu mu'allimin najihin, agar mereka mengetahui bagaimana ya cara menjadi seorang pengajar yang sukses. Kalau dalam bahasa kita, seorang ayah, seorang ibu yang sukses dalam mendidik putra-putrinya. Wallaha as'alu ayyanfa' bil muslimin, hanya kepada Allah azza wa jalla aku mohon agar memberikan manfaat dengan risalah ini kepada kaum muslimin, dan semoga Allah azza wa jalla menjadikannya murni ikhlas karena mengharap wajahnya yang mulia. Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.